Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, kita telah membahas soal evaluasi Durusul Lughab yang jilid 1 sampai nomor 33. Dan malam ini kita akan melanjutkan ke nomor 34, dan insyaallah akan kita selesaikan sampai nomor 50. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita sekarang mulai membaca nomor 34. Ya, silakan dibaca. Langsung dibaca, angkanya dibaca dalam bahasa huruf ya. Angka yang tertulis dibaca dalam bahasa huruf. 6. Fi baitina situ hurufin. 6. Artinya? Di dalam pada rumah kami. Pada rumah kami terdapat 6 kamar. 6. Fi baitina situ hurufin. Di rumah kami atau pada rumah kami terdapat 6 kamar. Nah, di sini terjadi kesalahan pada beberapa talabah. Nulisnya sitatu hurufin. Nah, itu salah, sitatu. Kenapa salah? Karena sitatu itu untuk yang mudhof ilainya kepada jamak yang asalnya dia itu mudzakkar. Hurufin jamak bukan? Jamak. Asalnya apa dia? Mu'annas, gurfatun, mu'annas kan? Nah, jadi yang dijelaskan lagi bahwasanya dari 3 sampai 10, bilangan 3 sampai 10, yaitu thalathatu, arba'atu, khamsatu, sittatu, sab'atu, thamaniyatu, tis'atu, sama asyaratu, itu semuanya dikasih ta' marbutoh ketika mudhof ilainya kepada apa? Jamak yang asal mufradnya itu dia mudzakkar. Pada jamak yang asalnya adalah dia mudzakkar. Seperti kita ucap salah satu kutubin. Salah satu mudhof kan? Kutubin mudhof ilai enggak? Mudhof ilai. Asalnya kutubin apa mufradnya? Kita bermudzakkar bukan? Mudzakkar. Jadi kalau yang mufradnya mudzakkar, ketika mufradnya mudzakkar, maka bilangannya dikasih ta' marbutoh. Ya, kebalikan dari kaidah mudzakkar mu'annas kan? Yeah. Kalau mu'annas kan ada ta'mar butonya. Yeah. Kalau kita bilang saburotun kan itu. Yeah. Kalau dalam mudhof ilai di bilangan, ta'mar butonya pada bilangannya, bukan kepada yang mudhof ilainya. Yeah. Jadi kutubin asalnya kitabun mudzakkar. Kitabun, maka bilangannya dikasih ta'mar buto. Salah satu kutubin. Apalagi contoh yang lain, misalkan apa yang mudzakkar? Kolamun ya. Kolamun mudzakkar kan? Ya. 5 pena berarti khamsatu aqlamin. Karena aqlamin itu jamak yang asalnya mufradnya mudzakkar. Aqlamin kan jamak, mufradnya aqlamun mudzakkar, jamak mufradnya kolamun. Kolamun mudzakkar di situ. 6. Yang mu'annas sebalikannya. Kalau bilangan ini mudhof ilainya kepada jamak yang dia itu asalnya mu'anas ya, maka ta' marbutohnya dibuang. Seperti yang pada nomor 34 ini. Asalnya apa? Gurfatun. Gurfatun mu'anas bukan? Mu'anas. Iya enggak? Ketika dia mudhof ilai dari 3 sampai 10 harus dibikin jamak. Menjadi thalathu gurafin. Arba'u hurufin, khamsu hurufin. Nah itu. Jadi yang dilihat itu mufradnya. Yang dilihat mufradnya. Mufradnya dia itu mudzakkar atau mu'annas. Kalau mufradnya mudzakkar, maka bilangan 3 sampai 10 dikasih ta' marbutoh. Kalau mufradnya mu'anas, maka bilangan 3 sampai 10 jangan dikasih tak marbuto. Nah itu. Kalau 1 dan 2 harus sesuai. 1 dan 2 harus sesuai. Kita ucap qalamun wahidun, qalamani itsnani. Qalamani itsnani atau kita ucap qalamani bernapas itsnani kan itu. Yang mu'anasnya kita ngucap saburatun wahidatun, saburatun wahidatun, saburatan itsnatani. Gitu kan? Itu. Jadi kalau 1 dan 2 sesuai. Qalamun wahidun, qalamani itsnani. Sebetulnya tanpa ditambah wahidun dan isnani enggak masalah, selesai. Qalamun, qalamani, thalathatu aqlamin, arba'atu aqlamin, khamsatu aqlamin, itu sudah selesai. Tanpa ditambah lagi wahidun sama isnani. Karena qalamun sudah menunjukkan satu. Qalamun artinya apa? Satu pena. Qalamani dua pena. Kalau tiga pena kita ucap thalathatu aqlamin. Nah, jadi dalam hitungan kita ngucap bisa dengan dua cara ngitung. Pertama ngitungnya dengan tanpa menyebut satu dan dua, tanpa menyebut sifat. Yang wahidun sama isnani dianggap sifat. Kita ucap qalamun wahidun qalaman isnani salasatu aqlamin arba'atu aqlamin khamsatu aqlamin sitatu aqlamin sab'atu aqlamin thamaniyatu aqlamin tis'atu aqlamin asyaratu aqlamin. Nah itu ngucapnya tadi qalamun qalamani. Cara yang kedua mengucapnya qalamun wahidun qalaman isnani salasatu aqlamin dikasih sifat qalamun wahidun. Itu sifat itu di situ. Wahidun di situ masuknya ke bab sifat. Qalamun wahidun pena yang satu. Nah, penegas saja untuk sifat. Sifat untuk menegaskan. Nah, barakallahu fikum. Ya, sekarang nomor 35. Dibaca. Lihadihi sayaratu lihadihi sayarati lihadihi sayarati nam khamsatu abwabin. Nam khamsatu abwabin. Kenapa khamsatu dik bukan khamsu? Atau kenapa ada tak marbutonya bilangannya khamsatu? Karena tidak berakal. Karena mudhaf ilainya kepada babun. Kepada abwab yang dia itu mufradnya adalah mudakar. Nah itu. Abwab itu mufradnya babun mudakar. Karena mufradnya mudakar maka bilangannya dikasih tak marbuto. Khamsatu, kan itu khamsatu abwabin. Nah. Babun, babani, kan itu. Salah satu abwabin. Nah itu ya. Nah, sekarang berikutnya. Berganti. Thamanu hadzal kitabi thamaniyatu riyalatin. 9 itu 9. Yang 36, yang 36. Itu nomor 9, anu 9 bilangan 9. Angka 9. Thamanu hadzal kitabi. Thamanu hadzal kitabi tis'atun riyalatin. Nah, mudhof ilaih tis'atu riyalatin. Thamanu hadzal kitabi tis'atu riyalatin. Nah, tis'atu bukan tis'atun ya, tis'atu karena mudhof ilaih ahsanta. Barakallahu fikum. Nah, di sini juga terjadi beberapa kesalahan. Banyak yang nulisnya tis'u. Tis'u riyalatin. Nah, karena jamaknya di situ ada ta jamaknya. Jadi berpikirnya mufradnya itu muannas. Berpikirnya mufradnya muannas padahal mufradnya itu bukan muannas, mudzakkar, riyalun. Riyalun mudzakkar enggak? Mudzakkar ya. Riyalun wahidun, riyalan itsnani, thalathatu riyalatin. Nah, kan gitu. Arba'atu riyalatin, khamsatu riyalatin. Nah itu. Ya. Ya, Mas Agus. Kenapa tis'atu bukan tis'u? Kenapa ada tak marbutonya? Apa jawabannya? Karena mufradnya rial adalah mufradnya rialatin adalah mudzakkar yaitu rial. Ahsanta. Nomor 37. Fi hadhil madrasati samaniyata mudarrisati. Fi hadhil madrasati antum ada dua pilihan, baca samani atau samaniyatu. Macanya samani atau samaniyatu. Kalau mana yang dipilih? Mudarisatun mufradnya apa? Mudarisatun. Mudarisatun mufradnya mudarisatun. Gitu kan? Mufradnya mudarisatun, jamaknya mudarisatun. Mudarisatun artinya guru wanita. Jamaknya menjadi mudarisatun, para guru wanita. Nah, berarti apa kira-kira? Samani atau samaniyatu? Samani. Samani aksanta. Jadi samani. Karena apa? Karena mufradnya mudarisatun, muannas atau mudzakkar? Mudarisatun mudarisnya mudzakkar. Mudarisnya mudzakkar, mudarisatunnya? Muannas. Nah, itu. Karena mufradnya muannas, aksanta. Karena mudarisatun muannas. Jadi jawabannya kenapa memakai samani? Karena mufradnya mudarisatun adalah muannas mudarisatun. Kalau mudarisat di sini yang ada taknya mudarisat, dia muannas juga, tapi muannasnya jamak muannas salim. Kalau itu yang kita bahas adalah muannas yang mufrad. Kalau mufradnya muannas maka enggak ada taknya. Kalau mufradnya mudzakkar maka ada taknya. Jangan melihat kepada jamaknya. Kalau jamaknya bisa jadi semuanya jamak muannas salim. Riyalatin itu jamak muannas salim. Mudarisatin jamak muannas salim juga. Gitu ya. Mudarisatin, riyalatin itu kasarnya satu ya. Mudarisatin itu salah kasarnya dua harusnya tuh. Yang nomor 37 itu. Tulisnya satu kan di situ? Iya, kasarnya dua. Karena mudhaf ilai, riyalatin atau mudarisatin. Ya, jadi kalau hasil akhir mudhaf ilai dia semuanya bisa, maksudnya kalau hasil akhir di mudhaf ilai bisa jadi jamak muannas salim. Seperti riyalatin sama mudarisatin sama-sama jamak muannas salim. Namun bilangan tetap karena bilangan apa? Melihat kepada mufrad, bukan melihat kepada hasil akhir. Melihat kepada mufradnya. Nah, ini termasuk soal-soal bilangan yang susah ya. Nah, terutama pada 34 dan 36 soal yang susah. Yang 37 juga dianggap susah. Kenapa? Karena banyak salah nulisnya. Ramani kan ada ia-nya di situ. Nah, banyak yang terlewat nulis ia-nya. Atau ada yang terlewat. Nah, kita lanjutkan. Ya, coba dibaca ulang hitungan. Hitungan mudzakkar coba. Pakai kitab, kitabun. Baca bareng. Ya, mulai. Kitabun. Terus. Ya, terus. Salah satu kutubin. Terus, 4. 5. 6. Sittatu. 7. 8. 9. 10. Siapa yang membaca sendirian? Ini dibaca ulang. Kitabun atau kitabun wahidun. Siapa? Kalau ya, dipegang mic-nya, dipegang. Kitabun wahidun, kitaban isnani. Dibaca. Ini tujuannya memang untuk merujukan pelajaran kalau kitabun wahidun. Iya. Kitabani isnani. 6. Salah satu kutubun. Kutubin mudah pilih. Kata salah satu kutubin, arba'atu kutubin, khamsatu kutubin, sittatu kutubin, sab'atu kutubin, samaniyatu kutubin, tis'atu kutubin, asaratu kutubin. 6. Aksantum. Sekarang masuk ke yang mu'anasnya, tambah mu'anas. Memakai sayyaratun ya, Pak. Baca bareng. Sayyaratun wahidatun. Sayyaratun wahidatun. Terus. Ya, 3. Salafu sayyaratin aksanta. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ashru sayyaratin. Sekarang siapa yang mau membacakan? Diulang ini. Sayyaratun wahidun sampai 10. Ya. Sayaratun wahidun. Wahidatun. Apa? Sayaratun wahidatun. Ulang. Oh iya. Sayaratun wahidatun. Ya. Sayaratani isnani. Isnatani. Sayaratani isnatani. Naam. Terus? Salah satu sayaroti. Salasu. Salasu sayaroti. Sayarotin. Salasu sayarotin. Iya, terus empat. Arba'u sayarotin. Lima. Khomsu sayarotin. Enam. Sittu sayarotin. Tujuh. Sab'u sayarotin. Delapan. Thamani sayarotin. Sembilan. Tis'u sayarotin. Sepuluh. Ashru sayarotin. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Kita masuk ke nomor berikutnya, 38. Ya, silakan dibaca. Ya. Nomor 38. Baca soalnya. Tulislah jamak isim-isim di bawah ini. 6. Baca. 338. Su'alun. Ya, su'alun. Apa jamaknya? As'ilah. 6. As'ilatun. As'ilatun. As'ilatun. Ahsanta. Kalau untuk sementara baca semuanya dibaca, huruf terakhir juga dibaca ya. Supaya terbiasa, supaya tahu asal katanya. Ya, berikutnya. 39. 6. Qadimun. Qadimun apa jamaknya? Qudama. 6. Qudama. Qudama. Qaf, dal, alif, mim, alif lagi. Qudama. Gitu ya. Qaf, dal, alif, mim. Di belakang mim ada alif lagi, tapi alifnya ditulis bengkok yang di belakang mim. Qudama. Boleh juga jamaknya qudama'u. Boleh qudama, boleh qudama'u. Kalau di buku Durusul Lughah tulisannya cuma qudama. Tapi kalau kita lihat kitab lain yang lebih luas, di situ ada jamak yang lain, di antaranya qudama'u jamaknya. Gitu ya. Qadimun jamaknya qudama, boleh juga qudama'u. Nah, nomor 40. Qamisun. Nah, qamisun. Jamaknya kumsonun. Naam, kumsonun jamaknya. Kumsonun. Di Durus Lughah jamaknya satu, kumsonun. Kalau kita lihat kitab yang lain, ada jamak yang lain, yaitu kumusun. Kumusun, gitu ya. Nah, kemarin yang isinya kumusun dibetulkan. Kenapa? Karena memang benar jamaknya kumusun adalah kumusun. Termasuk juga yang qadimun nulis qudama juga dibenarkan. Karena ada jamak yang lain, bukan hanya qudama tapi juga qudama'u. Ya, ahsantum. Ya, nomor 41. Baca soalnya. Hadhis saburatu. Ya, soalnya baca dulu. Tulislah. Tulislah menjadi bentuk musana. Ya, ini bentuk dua. Hadhis saburatu jamilatun. Naam. Artinya apa itu? Papan tulis ini adalah papan tulis yang indah. Naam. Apa berubah menjadi apa? Menjadi hatanis saburotani jamilatani. Naam, ahsanta. Artinya apa? Dua papan tulis ini adalah papan tulis yang indah. Naam. Dua papan tulis ini adalah dua papan tulis yang indah. Ahsanta. Naam, jadi hadihi berubah menjadi hatani. As-saburatu menjadi as-saburatani. Jamilatun menjadi jamilatani. Naam, jadi kaidah musanna nanti akan dijelaskan di kitab pengantar nahwu pada pertemuan besok Senin atau mendatang, bahwasanya isim musanna itu dibuat dari isim mufrad dengan menambahkan alif dan nun atau ya dan nun di belakang isim mufrad itu. Kitabun ditambah alif dan nun menjadi kitabani. Gitu ya. Saburatun ditambah alif dan nun menjadi saburatani. Atau tambahannya ya dan nun. Kitabun ditambah ya dan nun menjadi kitabaini. Saburatun, saburataini. Nah itu, nanti ada penjelasan di nahwu bahwasanya alif itu ketika marfu, ketika kedudukannya ropa. Kalau ya ketika kedudukannya nasob atau majrur, makanya ya. Jadi alif itu seperti doma kalau pada isim mufrad. Kalau ya seperti fathah dan kasroh pada isim mufrad. Nah, kalau ya. Barakalawfikum. Sekarang nomor 42. Hadza rajulu faqirun. Naam. Artinya laki-laki ini adalah laki-laki yang miskin. Ahsanta. Naam. Berubah menjadi hadzani rajulani faqirani. Artinya dua laki-laki ini adalah dua laki-laki yang miskin. Naam, ahsanta. Itu terjemahan lengkap ya. Kalau terjemahan singkatnya berarti dua laki-laki ini miskin. Namun terjemahan yang lengkap seperti yang disebutkan tadi, dua laki-laki ini adalah dua laki-laki yang miskin. Naam, barakallahu fikum. Nanti akan ngerti ketika di nahu terjemahan singkat dan terjemahan panjang, insyaallah. Ya, berikutnya nomor ya sebentar, yang 42 itu hada musananya menjadi hadani. Hada hadani, jamaknya haula'i, gitu kan? Naam. Kalau hadhihi menjadi hatani, jamaknya juga menjadi haula'i. Ya, sekarang nomor poin berikutnya, poin 8. Romawi 8. Baca. Lengkapi kalimat di bawah ini dengan mengisi pilihan-pilihan yang disediakan. Naam. Barakalawfikum. Silakan dibaca 43, ada 3 isi di situ. Dibaca yang jangan ABC-nya, dibaca itu aja Arabnya. Ya. Muhammadun. Muhammadun lahu. Ya. Bintun ismuha Zainabu wa hiya talibatun bil jami'ati. Ahsantum. Diartikan. Muhammad. Muhammad memiliki anak wanita yang bernama Zainab dan dia siswi di universitas. Naam, ahsantum. Ya, betul ya. Nomor 44. Ummu Bakrin laha ibnun wahidun ismuhu Talhatu wa huwa tabibun masyhurun. Naam, ahsanta. Artikan. Ummu Bakar, dia memiliki seorang anak laki-laki. Ya. Namanya Tolha. Dan dia seorang tabib, seorang dokter yang terkenal. Naam, ahsanta. Nomor 45. Ya waladu. Anta talibun wa wasmuka was hamzah wasal, hamzah wasal wasmuka Muhammadin. Hamzah wasal enggak dibaca di tengah, berarti wasmuka. Wasmuka Muhammadin. Wasmuka Muhammadin. Nah, artinya wahai anak, kamu seorang pelajar dan namamu Muhammad. Nah, gitu ya. Ya waladu anta talibun wasmuka Muhammadun. Wahai anak, engkau adalah seorang pelajar dan namamu adalah Muhammad. Nah, di situ memakai anta, kenapa? Karena konteksnya kita ngajak bicara. Ya waladu, memanggil kan? Memanggil orang. Ya waladu, wahai anak. Berarti kita ngajak bicara orang ini. Nah, kalau ngajak bicara orang kita bilangnya anta, kamu. Nah, di sana ada yang nulis huwa atau hiya atau yang semisalnya itu salah. Sebab kalau huwa hiya itu untuk kata ganti orang ketiga. Nah, kalau anta kata ganti orang kedua, kalau saya kami kata ganti orang pertama atau pembicara. Nah, barakalawfikum. Ini poin 43 sampai 45 ini untuk penempatan domir maksudnya ya. Bagaimana kita tuh menggunakan domir yang sesuai. Baik mudzakkar muannas ataupun pada orang ketiga atau orang kedua. Nah, barakallahu fikum. Nomor 46 dibaca. Apakah jawaban soal nomor 10 ada yang benar? Nah, apakah jawaban soal nomor 10 ada yang benar? Lihat nomor 10. Nah, itu ada jawaban A, B, C, D. Ada yang benar enggak? Enggak ada. Enggak ada yang benar. Apa jawaban yang benar? Jawaban yang benar. Lihat soalnya, soalnya al-qalamu atau libu. Salah kan itu? Jawaban yang benar apa? Karena alif ada kata al-qalam beral. Iya, pertama membuang al pada al-qalam pertama. Yang kedua? Yang kedua kata atau libu harusnya kasroh. Naam, aksantum. Jadi jawaban yang benar al pada al-qalam dibuang. Kenapa? Karena dia mudhof. Kalau mudhof itu enggak boleh ada al-nya. Gitu ya, pertama ya. Yang kedua atau libu harakatnya jangan doma tapi kasroh karena dia mudhof ilai. Jadi menjadi qalamut talibi. Itu jawabannya. Aksantum. Ya, nomor 47. Nomor 47. Apakah jawaban soal nomor 14 ada yang benar? Naam. Coba lihat nomor 14. Antum lihat A, B, C, D ada yang benar apa enggak? Tidak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Apa jawaban yang benar? Ainatulabul jududu. Naam, ainatulabul jududu. Terus ahum fil fasli. Ahum fil fasli. Naam, semuanya berubah. Talib menjadi tulab, al-jadid menjadi judud, huwa menjadi hum. Itu perubahannya ya. Aksantum. Nomor 48. Apakah jawaban soal nomor 15 ada yang benar? Ya, jawabannya benar. Ada yang benar. Jawabannya ada yang benar, ada yaitu yang benar. Pilihan apa? A, B, C, D? D. D. Baca pilih yang benar. Man haula'i rijalu hum duyufun. Naam, ahsantum. Hada jamaknya berubah menjadi haula'i. Rajul menjadi arijalu. Huwa menjadi hum. Duyufun menjadi duyufun. Nah, itu ya. Karena soalnya di nomor 15 suruh merubah bentuk jamak. Naam. Nomor 49. Apakah jawaban soal nomor 19 ada yang benar? Naam. Coba lihat nomor 19. Apakah ada yang benar? Tidak ada yang benar. Naam, tidak ada yang benar. Mana jawaban yang benar kalau begitu? Apa jawabannya? Antum baca dulu soalnya. 19 dalika. Dalika kitabun qadimun. Naam, dalika kitabun qadimun dirubah menjadi jamak. Apa perubahan yang benar? Dalika menjadi apa? Tilka kudubun kudamau. Qadimatun. Qadimatun am. Tilka kutubun qadimatun. Jadi kitabun diganti menjadi kutubun. Maka kata tunjuknya menjadi tilka. Dengarkan. Perubahan di sini yang pertama dirubah adalah kutubun, itu ya. Karena itu soalnya kalimat yang benar setelah kita ubah kitabun menjadi jamak adalah, nah kita rubah kitabun menjadi kutubun. Maka otomatis kata tunjuknya harus berubah. Kutubun dia jamak, namun jamak enggak berakal. Dianggap apa jamak enggak berakal? Dianggap muannas, maka memakai tilka. Nah, itu kan tilka. Kemudian sifatnya qadimun enggak cocok mensifati kutubun, maka diganti apa? Qadimatun yang mu'anas, karena kutubun dianggap mu'anas, jadi qadimatun. Sebab jamaknya jamak enggak berakal, maka dianggap mu'anas. Aksantum. Berikutnya nomor terakhir. Apakah soal jawaban soal nomor 20 ada yang benar? Iya. Tidak ada. Tidak ada yang benar. 6. Iya. Coba lihat nomor 20. Baca soalnya. Dalika. Dalika rojulu alimun kabirun. 6. Dalika rojulu alimun kabirun. Arojulu dirubah menjadi jamak, yaitu arijalu. Maka arijalu. Terjadi konsekuensi terjadi konsekuensi apa? Perubahan kata tunjuk. Perubahan kata tunjuk yang tadinya dalika menjadi apa? Ulaika. Ulaika karena berakal memakai ulaika. Nah, arrajulu menjadi arijalu, alimun menjadi apa? Ulama'u. Ulama'u, khobar ya. Terus kabirun menjadi kibarun. Kibarun. Naam, ahsantum. Alhamdulillah. Ya, kita sudah menyelesaikan koreksi soal dari nomor 1 sampai nomor 50. Pada pelajaran mendatang insyaallah kita akan masuk kitab Durusul kedua ya. Kita akan mulai mempelajari kitab Durusul kedua pada hari apa? Malam Jumat yang akan datang insyaallah. Adapun besok malam, malam Senin, kita akan membahas pengantar kitab Nahwu dan Sorab. Ada pertanyaan dari antum? Kalau ada pertanyaan, diinformasikan bagi yang mau ikut tambahan pelajaran, insya Allah akan dibuka pelajaran baru pada malam Kamis. Malam Kamis berarti Rebu malam, ya. Mulai tanggal 21 atau 22 besok Kamis. Kamis besok sekitar 22 Dzulhijjah kayaknya. Ada tanggal sekitar tanggal 22 Dzulhijjah insya Allah. Nah, yang mana kitab yang akan kita baca bernama Al-Qawaidu wal Wusulul Jami'ah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Nah, barakallahu fikum, kitab yang membahas tentang qawaid fikih ya. Seperti yang membahas tentang Al-Masyaqqatu Tajribu Taisir, kaidah Al-Masyaqqatu Tajribu Taisir. Perkara yang sulit, yang berat bisa mendatangkan kemudahan. Nanti pembahasannya akan disebutkan kaidah ini berdasarkan Al-Qur'an, dalilnya apa, hadis dalilnya apa, contoh dalam syariat seperti apa. Contohnya nanti disebutkan seperti misalkan dalam perkara tayamum, itu penerapan dari kaidah ini. Maksudnya kaidah ini terambil dari contohnya dalam bab tayamum. Seorang itu ketika kesulitan untuk mendapatkan air untuk berwudu, maka berganti menjadi tayamum. Atau sakit enggak bisa pakai air, berganti menjadi tayamum. Atau enggak bisa sholat, enggak bisa berdiri, bisa duduk. Enggak bisa duduk, bisa baring. Enggak bisa baring dengan kedipan, enggak bisa kedipan. Misalnya syarat disolati. Nah, ini apa? Dalam keadaan disebutkan al-masyaqqatu tajlibu taisir. Kesulitan, perkara yang sukar, sulit mendatangkan kemudahan. Maksudnya apa? Ada kemudahan yang bisa dilakukan ketika seorang mendapatkan perkara-perkara yang sulit. Nah, itu nanti seperti itu pembahasannya. Atau pembahasan misalkan di situ ada ad-dararu yuzal. Perkara yang berbahaya harus dihilangkan. Sebutan dalilnya ini. Nah, ada banyak kaidah yang akan kita baca nanti. Dan metode pembelajarannya insya Allah, karena harapannya ada harapan bukan sekedar kita memahami isi kandungan kitab, ada harapan untuk melancarkan baca kitab, penerapan dalam kaidah-kaidah yang telah kita pelajari dari kitab-kitab yang kita baca seperti Durusul Wasatu sudah selesai, pengantar Nahwu dan Sorab juga yang sebagian ikhwan sudah selesai, yang kita baca sekarang itu sebatas murja'ah. Nah, itu. Dan juga kita akan masuki Durusul kedua yang nanti pertemuannya akan sepekan 3 kali, sementara kitab ini kan cuma sepekan sekali yang mau kita baca. Nah, jadi harapannya kitab yang mau kita baca ini bukan sekedar kita berusaha untuk memahami isi kandungan kitabnya, namun juga ingin mempraktekkan, menerapkan apa yang kita pelajari dari kitab Durusul kedua, Durusul kedua yang sedang berjalan, ataupun dari kitab Nahwu, ataupun dari lainnya. Nah, karena nanti ketika taklim akan diminta ada santri yang baca matannya, bacaan Arabnya, nanti harakat atau irob yang salah mungkin diluruskan. Kemudian juga kita akan berusaha untuk mengikrob garis besar, ini fi'il, ini fa'il, ini maful bihi, ini mubtada, ini khobar, atau ini hal, ini tamyiz, misalkan gitu. Berusaha untuk mengupas irob sehingga dari sekarang istilah-istilah itu antum sudah mulai mengenal, sudah mulai mengerti. Nah, terus juga nanti berusaha untuk mengartikan perkata, atau mengartikan dalam bentuk susunan kata, dalam bentuk kalimat. Nah, itu ya. Nah, insya Allah bermanfaat bagi antum-antum yang sekarang lagi ikut bimbel untuk jilid 2 terus dulu kok. Nah, waktunya insya Allah malam apa tadi sebutan? Malam Kamis. Karena malam pada maghrib malam Kamis. Karena malam Jumatnya kita punya pelajaran bersulugok pada Isya. Jadi pelajaran itu mulai dari malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Cuman malam Kamis pada maghrib. Kalau malam Jumat pada Isya, Sabtu, Ahad, Senin juga pada Isya insyaallah. Nah, kecuali kalau pada subuh mungkin lagi libur para asatid yang enggak ngisi, mungkin kita pindahkan atau kita tambah harinya di pada subuh. Misal gitu ya, supaya nanti masjid pondok ini enggak banyak kosong dari taklim. Karena kita masih ada santri-santri yang mereka tinggal di pondok yang mereka juga butuh untuk diberi taklim baik pada maghrib, pada subuh ataupun di waktu-waktu yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan atau tutur kata yang kurang berkenan. Nah, insyaallah kita akan ketemu pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.